Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'ala man bi sholatin tahfifuha. Diharuskan bagi orang yang sedang berada di dalam sholat, yang sedang melakukan sholat, untuk mempercepat sholat yang dilakukan. Jadi ini maksudnya adalah sholat yang dilakukan seseorang di saat khatib sudah duduk di mimbar. Jadi kesunahannya, bahkan ini wajib ya, wajib untuk mempercepat. Maksud dari mempercepat sholat adalah bi'ayyak tasyiro ala akol limuji'in akal akol limuji'in. Jadi hanya melakukan rukun-rukunnya saja. Jadi akol limuji'in ini maksudnya minimal hal-hal yang sudah mencukupi untuk kesahan sholat. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kewajiban ini berlaku inda julusihi alal mimbar, di saat khatib sudah duduk di atas mimbar. Wakuriha lidahilin tahiyatun fawatat takbiratul ihrami in sholaha. Bagi seorang yang baru masuk masjid, jadi dahil ini maksudnya orang yang baru masuk masjid ya. Bagi orang yang baru masuk masjid, dia dimakruhkan melakukan sholat tahiyatul masjid kalau sholat tahiyatul masjid itu menghilangkan kesunahan takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi kalau dia melakukan sholat tahiyatul masjid, dia tidak bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Itu hukum melakukan tahiyatul masjid makruh ya. Wa illa fala tukruhu. Akan tetapi kalau tahiyatul masjid ini tidak mengakibatkan hilangnya kesunahan takbiratul ihram bersama dengan imam, maka hukumnya tidak makruh. Bal tusannu. Akan tetapi hukumnya masih tetap disunahkan seperti semula. Lakin yalzamuhu tahfifuha. Hanya saja diharuskan untuk mempercepat. Jadi hukumnya masih tetap sunnah, namun harus dipercepat ya. Gambaran mempercepat bi'ayyak tasyiro alal wajibat. Ini sama seperti tadi ya, hanya berbeda redaksi saja. Kalau tadi redaksinya akoli mujizi, kalau ini al-wajibat, ini maksudnya sama, yaitu hanya meringkas melakukan kewajiban-kewajiban sholat saja. Kewajiban ini tentunya yang dimaksud adalah rukun sholat. Kamako lahu syaikhuna, seperti penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar. Wakurihah tibaun. Dimakruhkan ihtiba. Ihtiba ini gimana ya? Ihtiba ini pokoknya kaki ditekuk ya, menekuk kaki, kaki ditekuk. Ini posisi duduk ya, duduk dengan menekuk kaki, tapi kakinya, lututnya menghadap ke atas. Ini dibayangkan sendiri ya. Ihtiba itu menekuk kaki dengan lutut yang menghadap ke atas, kemudian kaki ini diikat dengan sesuatu. Jadi diikat mengelilingi tubuh ya, kaki dan punggung itu diikat dengan kaki yang ditekuk tadi. Lebih jelasnya bisa di googling sendiri ya, gambaran orang itiba itu bagaimana. Halatal khutbati, di saat khutbah. Jadi makruh melakukan ihtiba di saat khutbah. Atau ini mungkin bisa saya perlihatkan gambarnya ya. Kemakruhan itu lin nahyi anhu, karena ada larangan dari Rasulullah. Ini tidak ada persiapan. Sebentar saya carikan ihtiba. Ini mohon maaf ya. gambarannya seperti ini, tetapi diikat dengan sesuatu. Coba saya cari yang lebih jelas ya. Nah, ini yang lebih jelasnya, ini ada gambar dari mengingatkan ini ihtiba ya, contoh ihtiba. Yang seperti ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah di saat khutbah sudah dikumandangkan. Nah, ini juga ada ya. Tapi punggungnya ditekuk seperti ya, seperti ini, cuman diikat ya, diikat, ada bukan hanya dipegang menggunakan tangan tapi diikat, kurang lebih seperti itulah ya. Ihtiba dimakruhkan di saat khutbah. Wakat bu aurokin halataha fi akhir jumaah min ramadhan. Makruh juga menulis kertas-kertas di saat khutbah. Jadi ini ada kebiasaan di salah satu daerah ya, tentunya bukan Indonesia. Setahu saya bukan di Indonesia, belum ada seperti ini. Di saat Jumat terakhir bulan Ramadan, di saat khutbah, itu ada adab yang menulis mantra-mantra ya, menulis mantra, tapi mantra itu khusus dilakukan di saat Jumat terakhir bulan Ramadan. Ini hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Bal wa in kataba fiha nahu asma'in suryaniyah yajhalu ma'naha haruma. Kalau yang ditulis adalah nama-nama yang menggunakan bahasa Suryani, jadi ada bahasa ya, bahasa di Timur Tengah zaman dahulu, bahasa Suryah itu namanya bahasa Suryani. Kalau yang ditulis adalah nama-nama Suryani yang menggunakan bahasa Suryani dan penulisnya tidak mengetahui artinya, maka hukumnya bisa haram. Ini termasuk bid'ah menurut Ibnu Hajar, termasuk kategori bid'ah. Wa sunnah qiraatu surati kahfi. Disunahkan membaca surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati wa lailataha, di siang hari Jumat dan malam hari Jumat. Jadi bukan hanya di siang saja, bukan hanya di malam saja, tetapi keduanya ada kesunahan membaca surat Al-Kahfi. Kesunahan ini berdasarkan dari li ahaditsa fiha, karena ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang itu. Wa qira'atu an-naharon akadu. Perbandingan membaca malam dan siang. Siang itu kalau di kitab fikih, itu hitungannya mulai terbitnya matahari hingga tenggelam. Ya, sama juga sebenarnya dengan kita. Jadi membaca surat Al-Kahfi di siang hari itu lebih kuat kesunahannya. Wa aulahu ba'da subhi. Dan yang paling utama adalah membaca setelah subuh. Walaupun sebenarnya subuh ini belum termasuk kategori siang, tetapi dalam banyak hal setelah subuh, setelah fajar muncul, itu hukumnya sudah disamakan dengan siang, karena rembulan itu, kekuasaan rembulan setelah subuh itu sudah tidak bisa berkuasa lagi katanya. Jadi membaca surat Kahfi di siang hari yang paling baik adalah setelah subuh, karena musa ro'atan bil khair, karena bergegas melakukan kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan itu kesunahannya mempercepat melakukannya. Wa ayyukthira minha. Selain sunnah membaca, juga sunnah memperbanyak ya, memperbanyak membaca Al-Kahfi. Jadi sunnahnya tidak hanya satu kali. Wa min sa'iril Qur'ani fihima. Dan juga sunnah juga membaca surat-surat Qur'an yang lain. Jadi kalau Kahfi ini ada kesunahan khusus, tetapi surat yang lain juga ada kesunahan dibaca di malam dan siang hari Jumat. Ini fihima dhamir hima kembali ke yaumil jumu'ah wa lailatiha. Wa yukrahul jahru biqiraatil kahfi. Dimakruhkan mengeraskan suara di saat membaca surat Al-Kahfi wa ghairihi dan juga surat yang lain. In hasala bihi ta'adzin limusallin aw na'im. Kalau hal itu berdampak bisa menyakiti orang yang sholat atau orang yang tidur. Jadi ta'adzin ini tidak sebatas mengganggu ya, tapi sudah tarafnya lebih tinggi daripada mengganggu. Kalau mengganggu itu istilahnya biasanya taswish. Kalau taswish itu mengganggu, tapi ta'adzin ini sudah menyakiti. Levelnya di atas taswish. Kalau menyakiti orang yang sholat atau yang tidur, itu hukumnya makruh. Jadi membaca Quran walaupun sunnah, tapi kalau berdampak menyakiti orang lain, hukumnya bisa berubah menjadi makruh. Kama sorrohan nawawiyu fi kutubi, seperti penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di beberapa kitab beliau. Wa qala syaikhuna wallahu a'lamu bis-shawabi.